Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu iqra'u kullukum. Ahsantum barakallahu fikum. Di antara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tentang syu'abul iman, yang pertama adalah fihi dalilun annal imana qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Nah, di dalamnya ada faedah, ada dalil tentang makna iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Iman menurut aswaja ahli sunnah wal jamaah adalah ucapan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, itu pengertian iman menurut ahli sunnah. Barakallahu fikum. Nah, dari sisi mana? Qaul bil lisan pada ucapan Nabi, afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal dari cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, menunjukkan qaul bagian dari iman. Apa dalilnya tasdiqun bil qalbi pada ucapan beliau, wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, al haya' min amalil qalb. Ya. Nah, memiliki rasa malu itu termasuk amalan hati. Sehingga menunjukkan kalau iman pun berkaitan dengan tasdiq bil qalb. Apa dalilnya kalau iman itu amalun bil jawarih wal arkan? Pada ucapan beliau, imatatul adza anit tariqi. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu amalan perbuatan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ada beling, ada paku, ya. Nah, apapun itu yang mengganggu orang di jalan, kita singkirkan, itu termasuk bagian dari keimanan. Barakallahu fikum. Nah. Terus dalilnya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Pada ucapan beliau, ya, a'laha, yang paling tinggi. Kemudian pada ucapan beliau, adnaha, yang paling rendah. Nah, artinya ada apa? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Menunjukkan ada tingkatan. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, iman itu bisa bertambah, bisa meningkat. Bahkan sampai yang pada puncaknya. Bisa juga menurun. Jadi pada ucapan beliau a'laha wa adnaha itu adalah dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, pahami baik-baik. Ya, sehingga ketika antum ditanya, ya apa dalilnya antum kalau iman itu qaulun bil lisan, tasdiqun bil janan atau bil qalbi, amalu bil jawarih wal argan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Satu ini saja, satu paket lengkap. Nah, ya. Selesai argumen barakallahu fikum dalil yang memperkuat keyakinan ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum. Terkait dengan makna iman. Nah. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil wa fihi raddun 'alal murji'ah. Di dalamnya ada bantahan bagi kelompok murji'ah. Kelompok apa ini? Murji'ah adalah kelompok yang memiliki i'tiqad. Dalam masalah ini mereka mengatakan la yadurru ma'al imani zanbun. La yadurru ma'al imani zanbun. Nah, itu secara global dan nanti akan ada turunannya. Jadi menurut orang-orang murji'ah, ya, dosa itu tidaklah memudaratkan iman seseorang. Ya. Dosa itu tidaklah membahayakan iman seseorang. Nah. Jadi menurut mereka, ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa, imannya tetap sempurna. Nah, imannya tetap sempurna. Yang penting dia melakukan sekali saja usulul iman menurut mereka. Tayyib. Dia mau melakukan dosa apa, enggak ngaruh. Jadi versi mereka antara Abu Bakar, ya Abu Bakar dengan Abu Jahal sama. Ya, antara Fir'aun dengan Nabi Musa sama. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Karena apa? Karena pada orang-orang kafir tadi, di dalamnya ada tasdik. Fir'aun, walaupun dia membangkang seperti itu, tetapi dalam relung hati yang paling dalam, dia mengakui kebenaran apa yang ada pada Nabi Musa dan pengikutnya. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Nah, dia secara lahir menentang Nabi Musa, tapi dalam hatinya meyakini Nabi Musa ini benar. Artinya apa? Di dalam hati mereka ada tasdik bil qalb. Iya, barakallahu fikum. Naam. Begitu juga kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mereka meyakini akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa idza raqibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kaum musyrikin itu kalau mereka hendak berlayar, ya. Nah, ke tengah laut ketika mendapatkan ombak dan badai, yang mereka panggil bukan Lata, Uzza dan Manat, tetapi yang mereka panggil adalah Allah. Nah, ya Allah, ya Allah, aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, tolong kami, bantu kami. Nah, itu musyrikin zaman dulu. Ya, ketika terjepit, ketika terdesak, minta tolongnya kepada Allah. Nah, ya. Kalau yang zaman sekarang, barakallahu fikum. Naam. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka panggil adalah para wali. Ya Abdul Qadir Jailani aghisna. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bantu kami. Tolong kami. Ya. Nah, dan menyebutkan nama-nama wali yang mereka anggap sakti mandraguna. Nah, yang bisa membantu dan menolong mereka. Nah, menunjukkan barakallahu fikum, ya, akidah tauhid umat semakin lama semakin rusak. Nah, kaum musyrikin aja paham. Ketika terjepit, tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Kalau yang zaman-zaman sekarang, ya, malah mereka meminta kepada selain Allah. Nah, jangan tanya kalau dalam keadaan senang dan lapang. Barakallahu fikum. Nah, menunjukkan kalau apa? Kaum musyrikin memiliki tasdik bil qalb. Ya. Adapun iblis, iblis juga demikian loh. Wa bi izzatik, dia mengakui akan keagungan Allah. Nah, inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah, Rabb alam semesta. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dengan versi pemahaman Murji'ah ini, ya, nah, orang-orang yang kafir itu bisa dikatakan mukmin. Semata-mata dia memiliki satu usul iman. Dosa apapun tidak bermudarat, barakallahu fikum. Nah, jelas ini pemahaman yang batil, ya, fasid, pemahaman yang batil dan rusak, barakallahu fikum, dan akan memberikan, ya, konsekuensi-konsekuensi yang berbahaya. Nah, ya, kalau sudah orang itu dikasih pemahaman demikian, ya sudah. Yang penting la ilaha illallah, mau minum khamr, mau judi, mau zina, enggak apa-apa akhirnya. Ya, naam. Kayak hutan rimba, barakallahu fikum. Naam. Ya, siapa yang kuat, dia yang berkuasa, dia yang akan menang. Hancur, ya. Hancur, barakallahu fikum. Naam, umat manusia ini kalau pemahaman seperti ini dibenarkan. Barakallahu fikum. Orang akan berbuat seenaknya. Nah, dengan keyakinan saya tetap mukmin. Nah, Murji'ah sendiri barakallahu fikum terkait dengan usulul iman ada beberapa versi, ya, di kalangan mereka barakallahu fikum. Nah. Versi yang pertama barakallahu fikum, mereka mengatakan ya annal iman huwa qaul bil lisani faqat, bahwa iman itu hanya ucapan dengan lisan saja. Baik. Sehingga ketika orang itu sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sudah mukmin, sempurna imannya, mau ngapa-ngapain terserah, inti tetap mukmin. Kalau ada yang ngapir-ngapirin inti, kasih tahu saya, ya. Nah, Pak Kiai, barakallahu fikum. Baik. Nggak bisa kalau sudah ngomong la ilaha illallah, ya, haruma maluhu wadamuhu, ya, wa irduhu haram untuk ditumpahkan, barakallahu fikum. Nah, walaupun dia melakukan apapun. Nah, yang penting sudah ngomong la ilaha illallah. Sehingga bagi mereka-mereka ini, orang-orang munafik yang hanya ngomong di lisan tapi benci di dalam hati, mukmin kamilul iman. Rusak. Ya, pendapat yang batil, barakallahu fikum. Kemudian versi yang kedua, barakallahu fikum, yang mengatakan annal iman huwa tasdiq bil qalb, iman itu hanya cukup dengan keyakinan hati. Walaupun dia tidak bersyahadat, enggak apa-apa, yang penting dia meyakini akan kebenaran, ya, barakallahu fikum, Islam, dan meyakini kalimat la ilaha illallah mukmin kamilul iman. Nah, kalau ini Murji'ah versinya Jahmiyah. Barakallahu fikum. Murji'ah versinya Jahmiyah. Nah, Jahm bin Sofwan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum disindir oleh para ulama, Jahm ini tidak mengerti konsekuensi dari pernyataannya. Apa itu? Dari pernyataan dia, tidak ada orang yang kafir kecuali dia sendiri. Paham ya? Nah, yang penting orang itu yakin tentang adanya Tuhan, barakallahu fikum, ya sudah dia mukmin. Nah, yang lainnya dia mukminkan, dia sendiri yang kafir tanpa sadar. Mengapa? Karena Jahm bin Sofwan mu'atil, menolak nama-nama dan sifat. Berarti apa? Allah itu tidak ada. Kalau tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti Allah itu tidak ada. Artinya apa? Dia tidak yakin tentang Allah. Paham ya? Jadi yang lainnya dia mukminkan, dia sendiri tanpa sadar mengkafirkan dirinya sendiri dengan pendapat ta'tilus sifat atau al-asma wa sifat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau yang pertama tadi karamiyah. Iya. Pendapatnya karamiyah. Yang ketiga, ini dikenal dengan murji'atul fuqaha. Dikenal dengan murji'atul fuqaha. Naam. Pemahaman murji'ah yang menjangkiti para pakar-pakar fikih terkemuka, khususnya wabil khusus ashab Abi Hanifah. Secara khusus ya murid-muridnya Abu Hanifah. Nah, karena beliau punya pemahaman seperti itu. Imam Abu Hanifah kemudian diturunkan ke murid-muridnya pemahaman ini. Apa itu annal amala la yadkhul fi musammal iman? Bahwa amalan itu tidak masuk dalam kategori iman. Jadi iman itu hanya diucapkan, kemudian, dan diyakini dalam hati. Adapun amalan, enggak masuk dalam pembahasan iman. Nah, satu, dua, ya, barakallahu fikum, bantahannya wadih. Sekedar antum paham saja, maksud dari pernyataan atau keyakinan tadi, sudah, ya, dahi ini mengerenyit. Nah, wah ini enggak benar. Tapi untuk yang ketiga, ini murji'atul fuqaha ini. Naam. Ya. Tentu membutuhkan barakallahu fikum penjelasan yang lebih detail dan lebih dalam. Naam, untuk meluruskan pemahaman seperti ini barakallahu fikum. Nah, dan itu nanti akan ketemu ketika antum masuk barakallahu fikum ya marhalah takhasus din. Naam. Tahun kedua insyaallah akan ketemu barakallahu fikum pembahasan-pembahasan yang bahas masalah ini. Tayyib. Barakallahu fikum. Nah, dalam hadis ini itu sudah membantah ketiga jenis firqah murji'ah tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, dalam satu paket ini di situ disebutkan ada qaul. Ya, di situ disebutkan ada barakallahu fikum amalul qalb. Di situ disebutkan ada amalul jawarih. Dan Rasul mengatakan minal iman. Syu'batul minal iman. Barakallahu fikum. Atau bid'un wa syab'un syu'batan. Nah. Jadi menunjukkan bahwa iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Hadis ini saja antum sebutkan sudah cukup untuk membantah pendapat ya ketiga cabang dari firqah murji'ah barakallahu fikum. Naam. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis fihi si'atu fadlillah. Di dalamnya terdapat faedah betapa luasnya keutamaan Allah. An ja'alal imana syu'aban. An ja'alal imana syu'aban. Wa khisalan muta'addidatan. Wa khisalan muta'addidatan. Di dalamnya terdapat faedah betapa luasnya keutamaan Allah, di mana Allah menjadikan iman itu bercabang-cabang dan perangai-perangai yang begitu beragam. Nah, itu rahmat Allah. Artinya barakallahu fikum, Allah membuka peluang sebesar-besarnya bagi kita untuk ya meraih. Gimana? Untuk orang yang semangat, ketika dia berhasil mengamalkan satu khisalul iman, masih ada yang lain. Sehingga dia bisa upgrade lagi keimanannya. Sudah diamalkan lagi semuanya. Dia upgrade lagi. Terus, terus, terus. Layantahi. Sampai enggak ada akhirnya. Jadi orang itu akan yang semangat dalam meningkatkan, mengupgrade imannya. Enggak akan berhenti. Ya, tapi kalau seandainya khisalul iman itu cuma 5, sudah berhenti. Sudah selesai 5, sudah. Padahal dia masih pengen lagi. Masih kuat lagi. Berhenti di situ. Stop. Berhenti. Ya. Nah, jadi orang yang memang memiliki semangat, dia terus upgrade. Terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus. Nah, sengaja Allah bikin banyak. Nah, biar orang yang punya semangat tadi akan terus menambah. Barakallahu fikum. Nah, iya. Bagi mereka-mereka yang barakallahu fikum memiliki kekurangan atau kelemahan, ya, mereka tidak akan bingung. Ketika mereka tidak bisa mengamalkan satu khisal, masih ada khisal yang lain. Nah, barakallahu fikum. Orang miskin, dia kesulitan untuk bersedekah. Jangankan sedekah, ya, makan sehari-hari saja mengais-ngais. Nah, apalagi musim pandemi kayak gini. Ya, semuanya serba barakallahu fikum dipersempit dan dipersulit. Nah, tayyib. Ketika mereka ingin mengamalkan barakallahu fikum infak wa sadaqah bil mal, mereka mengalami ketidakmampuan. Iya. Seandainya khisal iman hanya terbatas pada itu saja, sudah mereka akan mati. Ya, tidak bisa bergerak. Tapi Allah membuat barakallahu fikum khisalul iman banyak macamnya, banyak ragamnya, ya, ada yang namanya tahlil, tasbih, takbir, barakallahu fikum, itu kata Rasul sudah bernilai sedekah. Anda membantu orang itu sudah sedekah. Naam. Anda membuat orang senang itu sedekah. Wa fi kullu atau wa fi kulli ma'rufin sedekah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hingga yang miskin bisa semuanya. Nah, ya, jadi dengan beragamnya khisalul iman, ada beberapa perangai khisalul iman yang kita tidak mampu, barakallahu fikum, bisa kita ganti dengan yang lainnya. Itu menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Nah, barakallahu fikum, ya. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Nah, Allah mengatakan sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmatku lebih mendominasi daripada murkaku. Di antara bentuknya ini. Khisul iman Allah perbanyak. Barakallahu fikum. Di antara bentuk rahmat Allah yang luas juga adalah ya, kalkulasi amalan. Bagaimana hitung-hitungannya? Kalau kebaikan, al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Itu hitungan minimal. Minimalnya. Anda melakukan satu kebaikan, 10 kali lipat hitungannya. Dan terkadang bisa berlipat-lipat. kadang 27 kali lipat, kadang sampai tak bisa disebutkan dengan nominal. Tapi coba ketika menghitung dosa, satu dosa dihitung satu. Ya kan? Itu menunjukkan Allah sangat sayang sama kita. Allah sangat rahma kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Padahal kurang baik apa Allah sama kita? Memberikan rezeki, memberikan nikmat, barakallahu fikum ya. Tapi disikapi oleh hamba-hambanya dengan pembangkangan, dengan dosa demi dosa. Tapi Allah selalu memaafkan. Coba manusia. Bagaimana rasanya kalau antum sudah berbuat baik banyak pada teman antum. Tapi dia malah ya mengkhianati antum. Itu langsung sakit hati itu. Ya, nah barakallahu fikum. Bertahun-tahun mungkin akan selalu diingat. Ya, nah bayangkan dosa yang Anda lakukan itu seperti itulah keadaannya. Pernah enggak antum mengalami sakit hati seperti itu, dikhianati oleh seorang teman yang antum sangat baik sekali sama dia. Antum sangat percaya sekali sama dia. Tapi dia menikam antum dari belakang, pagar makan tanaman. Nah, kalau yang pernah merasakan sakitnya, begitulah perbuatan seorang hamba melakukan dosa kepada Allah, bahkan lebih. Tapi Allah bagaimana? Selalu, ya, barakallahu fikum, membuka lebar-lebar pintu taubat untuk hamba-hambanya. Nah, ya ibadi innakum tuhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni astaghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian akan selalu melakukan kesalahan pagi, ya, malam, ataupun siang. Dan aku akan selalu ya membuka, menerima ya permintaan ampun kalian. Nah, maka hendaknya kalian meminta ampun kepada aku. Sudah seperti itu, masih banyak masuk neraka. Enggak habis pikir kan? Udah hitung-hitungannya dikasih mudah seperti itu, yang masuk neraka bejibun. Ya. Padahal hitungannya udah kayak gitu mudahnya coba. Berarti kan ini parah banget orangnya. Sampai gak bisa amalnya itu bisa mengalahkan kejelekannya. Padahal hitungan satu jelek, satu amalan paling minimalnya 10. Gak bisa kalah itu kejelekan. Parah berarti. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Tayyib, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang sebelumnya sudah kita baca. Ini ada beberapa pertanyaan, kita menjawab pertanyaan saja. Tayyib, pertanyaan pertama, bismillah, afwan ustaz, apakah boleh belajar ilmu fikih di YouTube? Seperti dari UAS dan UAH. Ya, UAS dan UAH ini singkatan untuk dua orang ustaz, logatnya Makassar ya, ustaz. Nah, dua orang ustaz yang sedang viral dan banyak digandrungi oleh para penikmat YouTube. Nah, ya, baik. Yang satu dengan joke atau guyonan-guyonan segarnya, yang satu dengan ya kedetailan dia dalam barakallahu fikum menyampaikan adillah, ya kan, sampai tempat-tempatnya pun dia kasih tahu, ya kan, pojok sebelah kanan sedikit. Nah ya, barakallahu fikum. Nah ya, karena lebih rinci. Nah ya, dia tertarik belajar fikih dari dua ustaz ini. Karena apa? Fikihnya itu rinci. Yang pertama, barakallahu fikum, yang perlu kita ketahui dan sudah pernah saya sampaikan, bahwa kita harus bisa membedakan ya talabul ilm dengan qabulul ilm. Nah, talabul haq dengan qabulul haq. Mencari kebenaran, mencari ilmu dengan menerima kebenaran dan menerima ilmu. Nah, kalau talabul haq mencari kebenaran atau mencari ilmu, min ahlil haq wa ahlil ilm. Kita harus cari ilmu dan kebenaran tadi dari ahlinya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Adapun menerima, ya. Ketika ada orang menyampaikan dan kita mendengarnya, ya kita terima dari siapapun itu. Barakallahu fikum. Nah. Yang di sini ditanyakan adalah kita mencari dari dua orang ustaz ini. Dua orang ustaz ini, barakallahu fikum, beda frekuensi dan server dengan kita. Ya. Nah, mereka berbeda frekuensinya dan servernya dengan kita. Sehingga tidak akan connect. Mereka muta'awwilin. Nah, ya. Ahli ta'wil. Seperti pada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Dita'wil dengan istaula. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Dan ini. Barakallahu fikum. Ta'wil. Ta'wil yang fasid. Ta'wil yang rusak. Barakallahu fikum. Karena tidak ada argumen dari sisi bahasa, apalagi argumen dari Alkitab, Sunnah ataupun ijma. Nah, ya, jelas menafsirkan istawa dengan istaula yang pertama, barakallahu fikum, menyelisih zahirul ayah. Kalimat istawa, barakallahu fikum, di dalam Al-Quran itu tidak ada yang bermakna istaula. Ya, kalimat istawa itu datang dalam bentuk mutlak dan muqayyad. Nah, kalau mau rinci ya, kita kasih rinci. Nah. Ya. Yang datang dalam bentuk mutlak artinya dia tidak bergandengan dengan huruf jar. Nah, falamma balagha asyuddahu wastawa. Enggak ada huruf jar setelahnya. Maknanya apa? Kamulah. Setelah dia benar-benar sempurna. Yang kedua muqayyad, kalimat istawa yang digandengkan dengan huruf jar. Naam. Yang pertama dia muqayyad dengan huruf jar ila. Tsummastawa ila sama. Naam. Maka maknanya di sini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan qasada, ada yang mengatakan ala wartafa'a. Dan ini pendapat mayoritas, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ijma'. Kalau makna ayat istawa ila sama adalah ala wartafa. Barakallahu fikum. Enggak ada istaula kan? Enggak ada. Kemudian barakallahu fikum yang kedua muqayyad bi ala. Tsumma istawa ala sama. Nah. Maka maknanya sama. Ya. Ala wartafa. Di sini sepakat ahli lughah maknanya ala wartafa. Enggak ada khilaf. Enggak ada istaula kan? Enggak ada. Yang ketiga, barakallahu fikum, ya. Istawa bertemu dengan waw ma'a, waw ma'iyah. Barakallahu fikum. Nah. Iya, maka maknanya sawa. Nah. Barakallahu fikum, ya. Istawa al-ma' wal khasyabata. Artinya apa? Air itu sudah setara dengan kayu atau pohon. Nah, ya, banjir yang tinggi. Tidak ada dalam penyebutan barakallahu fikum bahasa Arab, ya, istawa bermakna istaula. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, sehingga mana dalilnya? Dari Quran enggak ada, dari barakallahu fikum dari bahasa yang enggak ada. Nah, ta'wil, ta'wilun fasid. Nah, itu sudah beda frekuensi sama kita. Sudah berbeda server dengan kita. Ya. Nah. Sehingga tidak akan nyambung. Tidak akan ketemu. Nah. Sehingga saya nasihatkan. Barakallahu fikum. Belajar kepada asatidah kita. Nah. Kata siapa asatidah kita tidak rinci dalam menjelaskan fikih. Ya. Banyak. Nah. Antum saja yang kurang. Mungkin lebih banyak ke YouTube-nya antum. Jarang mendengarkan kajian-kajian asatidah. Di radio-radio kesayangan kita, ya kan? Nah, ada radio syariah, ya, ada radio RII, ada radio Naam Al-Baina tentunya, ya kan? Nah, ya. Asatidzah kita kalau membahas fikih rinci barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dalam masalah ini ada 9 pendapat. Pendapat pertama, dalilnya ini. Pendapat kedua, dalilnya ini. Pendapat ketiga, dalilnya ini. Naam. Yang rojih, pendapat pertama. Pendapat kedua, bantahnya. Set, dibantah. Pendapat ketiga, bantahnya. Set, set, set, set. Sampai 9, dibantah semua. Tinggal yang paling rojih. Nah, itu kalau yang sudah mustawanya, ya, mumpuni. Nanti diajarkan rinci seperti itu, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana dulu kita pernah diajari, ya. Nah, Ustazuna Abu Abdillah Afiuddin, ya, Sidawi Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah, rinci beliau. Kalau mau rinci, bisa dikasih rinci. Antumnya aja yang keok nanti. Ya, dikasih rinci seperti itu malah, waduh, ya, nah, gelabakan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz-ustaz kita ya, jangan khawatir ya. Jangan antum ragukan bagaimana fikih mereka yang barakallahu fikum luar biasa. Rinci barakallahu fikum. Bukan mereka enggak bisa, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz, bagaimana jika seorang wanita yang mengucapkan kalimat ini uhibbuka fillah? Apakah jawabannya tetap sama? Soalun tayyib barakallahu fikum, ya. Mungkin untuk terjadi. Nah, hadis tadi mungkin dijadikan batu loncatan bagi dia. Bahaya ini. Mudah-mudi, ya kan? Ya, habis dapat pelajaran adabul mufrad, ya kan? Dari Ustaz semalam, ya kan? Ya sudah, habis itu WA-WA-an. Ya fulan, ini uhibbuka fillah. Ya, yang fulannya juga menjawab, ya. Naam. Ahabbaki, ahabbakillah, alladhi ahbabtani lahu. Nah, ahbabtini lahu, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, ada keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam masalah ini, alhamdulillah. Baik, kita bacakan. Nah, sebentar ya. Baik. Syekh mengatakan, kulna liman sa'ala hadza su'al. Kita akan menjawab orang yang bertanya dengan soal seperti ini. Entah ikhwan kepada akhwat atau akhwat kepada ikhwan. Innahu yajuzu bisyartil amni minal fitnah. Hal itu diperbolehkan dengan ketentuan aman dari fitnah. Bihaitu, jangan dulu dong. Dengerin dulu sampai sempurna. Ah, boleh nih Ustaz. Ayo. Habis itu dimatikan radionya, ya kan? Ah, kacau nih antum. Ya. Nah, dengarkan sampai sempurna baru gitu ya. Nah. Ketentuannya kata beliau aman dari fitnah. Bihaitsu ya'rifu anna ar-rajula alladhi idza qalat lahu al-mar'a hadzal kalam la yakunu fihi qabiliyatun lil fitnah. Dari sisi diketahui laki-laki yang diberikan ucapan tadi ya oleh seorang wanita, nah, maka dia tidak akan menerima fitnah. Dia tidak akan terserang fitnah tadi. Duri bali masalan. Diberikan contoh ya kepadaku. Faqala idrat anna imra'atan kallamat asy-syekh Ibn Abbas. Contoh ya. Tidak ada fitnahnya itu. Dan ini terjadi ya. Waqi pada sebagian majelis fatwa beliau, beliau diberikan pertanyaan yang diawali dengan ya Syekh inni uhibbuka fillah. Nah, barakallahu fikum. Itu contoh yang aman dari fitnah. Ya. Kemudian kata beliau, faqalat lahu inni uhibbuka fillah. Kemudian wanita tadi mengatakan ya Syekh, aku mencintaimu karena Allah. Fala syai'a fi dzalik. tidak mengapa. Nah, dan memang itu terjadi. Ya, saya sempat baca ketika majelis fatwa beliau, beliau menjawab dengan jawaban yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada fitnah? Yang pertama, beliau sudah tua, barakallahu fikum, kemudian buta, dan beliau enggak tahu siapa yang tanya ini. Ya kan? Enggak disebutkan situ namanya fulana, alamatnya Jalan RM Said nomor 5 RT 1 RW 2, ya kan? Status masih single. Enggak ada. Cuman pertanyaan saja, barakallahu fikum. Enggak ada. Jadi beliau enggak ada syek sedikit pun ke arah sana. Ya. Nah, barakallahu fikum. Itu contoh yang aman dari fitnah, kata beliau. Lakin, kata beliau, ayyakuna syabban wa kana yadhkuru bil khair thumma tattasilu alaihi wa taqulu innani uhibbuka fillah. Tapi kalau yang diberikan ucapan tadi adalah seorang pemuda, yang memang pemuda ini disebutkan dengan kebaikannya, ya, bahwasanya fulan adalah rajulun salih, rajulun abid, rajulun zahid, dalam keadaan dia masih muda. Ya, barakallahu fikum. Nah, apalagi ganteng orangnya, ya kan? Nah, besar, tinggi, akhlaknya baik, ilmunya luar biasa. Kemudian apa? Perempuan tadi mencari jalan untuk menjalin hubungan. Ya. Nah, dengan laki-laki tadi, entah lewat WA atau Telegram atau media-media yang lain atau surat, ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian dia mengatakan, "Ya fulan, inni uhibbuka fillah." Nah, apa kata sih? Fahadha la yajus. Nggak boleh. Ya, nah, ikhwan ahwat saling kirim-kirim pesan seperti itu. Nggak boleh. Fitnahnya besar. Barakallahu fikum. Nah. Wa qala nahnu natahadzar min hadha kathiran. Dan beliau mengatakan, kami sering sekali mengingatkan para muda dan mudi, ikhwan dan ahwat, ya, yang masih muda dan mudi, untuk hal-hal yang seperti ini. Barakallahu fikum. Naam. Li'anna al-mahabbata fillah qad tu'addi idza ya usi'a istikhdamuha aw tayyib usi'a tatbiquha ila mahabbati li ghairillah. Karena cinta kepada Allah, cinta kepada seorang karena Allah itu terkadang menjadi buruk. Ya, menjadi buruk apa? Barakallahu fikum, image-nya. Karena apa? Penggunaan yang salah. Nah, itu kan bagus sebenarnya ucapan itu, barakallahu fikum. Tapi karena digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, ya, barakallahu fikum, akhirnya menjadi buruk citra dari ucapan ini uhibbuka fillah, gara-gara muda dan mudi tadi, barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Habis memberikan ucapan ini uhibbuka fillah, tanya sedikit-sedikit, barakallahu fikum, akhirnya apa? Ya, kopi darat. Nah, ya. Ketemu di mana? Na'udzubillah min dzalik, barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, penerapannya bisa berubah menjadi mahabbatun li ghairillah. Tapi dia kasih tameng dengan mahabbatun fillah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Waqad tu'addi ila mahabbatin ma'allah, kata beliau, dan terkadang bisa lebih parah, ya, kondisinya menjadi mahabbatun ma'allah, mahabbah yang syirik. Nah, ketika rasa cintanya kepada lawan jenisnya tadi melebihi cintanya kepada Allah. Hadza syirkun, kalau kata beliau. Fala budda an tu'mana al-fitna amnan kamilan. Sehingga fitnah itu harus benar-benar, ya, dibendung dengan bendungan yang sempurna. Paham ya? Nah, jadi kalau untuk ikhwan akhwat, ya, santri-santri yang muda-mudi, barakallahu fikum, enggak boleh kepada lawan jenisnya yang barakallahu fikum, nam ajnabiyah. Ya. Tapi kalau kepada mahramnya boleh, kepada ibunya, ya ummi inni uhibbuki fillah. Kepada adiknya, kepada barakallahu fikum, tayyib, mbaknya, kepada bibinya, inni uhibbuki fillah. Kalau kepada sepupunya, boleh enggak? Sepupu lo, antum pernah main sama dia, masih kecil. Boleh enggak? Hah? piknik bareng-bareng masih kecil. Sepupu kan kayak saudara sendiri kalau orang-orang biasanya itu ya. Nah, boleh enggak mengatakan inni uhibbuki fillah? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Nah, karena bukan mahram, ya. Walaupun sepupu bukan mahram barakallahu. Enggak boleh. Ya. Nah, rawan akan terjadinya fitnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.